ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في الحديث 30 بعد 300، masih kita pada hadis yang ke-330, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa indi rajulun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku dalam keadaan di sisiku ada seorang laki-laki. Faqala, maka beliau bersabda, ya Aisyah, man hadha? Wahai Aisyah, siapa orang ini? Qultu akhi minar radha'ah, dia adalah saudaraku sepersusuan. Maka Nabi pun berkata, ya Aisyatu, umburna min ikhwanikunna, fa innamar radha'atu minal maja'ah. Wahai Aisyah, periksa kembali siapa saudara-saudaramu yang sepersusuan. Fa innamar radha'ah minal maja'ah, karena sesungguhnya radha'ah adalah karena sebab maja'ah. Maja'ah dari kata ju', lapar. Maja'ah, kelaparan. Apa maksudnya? Kita baca maknanya secara ijmali. Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menemui Aisyah. Masuk Nabi menemui Aisyah. Fawajada indaha akhaha minar radha'ah, ternyata didapati di sisinya seorang laki-laki yang ternyata saudara sepersusuannya. Wa huwa la ya'lamu anhu, sedangkan Nabi tidak tahu kalau orang ini adalah saudaranya sepersusuan. Fataghayyara wajhuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW karahatan litilkal hal, karena tidak suka dengan keadaan seperti itu. Istrinya duduk bersama seorang laki-laki. Maka Nabi pun menegurnya, ya Aisyah, man hada? Siapa orang ini? Kok bisanya bertemu denganmu tanpa hijab? Maka akhbaratuhu, maka dikhabarkan oleh Aisyah, annahu akhuha minar radha'ah, bahwa orang ini adalah saudaranya sepersusuan. Faqala ya Aisyah, umburna wa tathabbatna. Wahai Aisyah, lihatlah. Kalimat dalam hadis, lihatlah, undurna. Tetapi maksud di dalam hadis, berarti tafsir atau syarahnya, bukan hanya lihat, tapi lebih teliti lagi. Lihatlah, lebih teliti lagi. Sehingga Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam syarahnya menyatakan watasabbatna sebagai apa? Sebagai syarah, sebagai penjelasan dari kalimat undurna, lihatlah. Ayat tasabbatna, perhatikan baik-baik. Tasabbut, pastikan baik-baik tentang siapa saja orang-orang yang merupakan saudaramu sepersusuan. Fa inna minha ma la yusabbib al-mahramiyah, karena di antara yang menyusui di ibu yang sama tidak semuanya menjadi mahram. Kalau digambarkan di sini ummun minar radha'ah, kemudian yang menyusu di ibu ini ada 10. Salah satunya Aisyah. Sehingga Aisyah adalah bintuha, anaknya minar radha'ah. Yang ini menyusu, yang ini menyusu, yang ini menyusu. Apakah semua ini, 10 orang ini, semuanya saudara Aisyah? Naam. Jawabannya, karena gak ada suaranya kalian. Geleng-geleng kepala gak kedengaran di radio. Jawab, naam atau la, begitu. Barakallahu fikum. Tidak mesti menjadi saudara. Mengapa? Karena ada yang menyusu padanya hanya sekali saja. Ketika anak itu nangis di pangkuan ibunya, sini-sini saya susuin, kata ibu ini. Setelah itu sudah. Tidak pernah lagi menyusu padanya. Apakah dia juga saudara Aisyah? Tidak. Maka Nabi pun meminta kepada Aisyah agar berhati-hati. Tidak semua yang menyusu pada ibu yang sama menjadi mahram. Wadhalika antakuna minal maja'ah. Fa inna minha ma la yusabbibul mahramiyah. Karena di antara yang menyusui di ibu yang sama belum tentu dia jadi mahram. Minha ma la yusabbib al mahramiyah, di antaranya ada yang tidak menyebabkan kemahraman. Fala budda min radha'ah yanbut 'alayha al-lahmu washtadda biha al-'idhamu. Maka yang namanya persusuan, anak yang menyusui dan menjadi mahram, ada syaratnya. Disebutkan di sini syaratnya. Qala yanbut 'alayha al-lahm, yang dengan nyusu tersebut tumbuh dagingnya. Wa tashtadda biha al-'idhamu, dan mengeras tulangnya. Bayi kan tulangnya rawan tuh. Disusuin sampai keras tulangnya. Bayi kan kecil tuh. Paling-paling 3 kilo atau 3,5 kilo. Paling banter 4 kilo. Walaupun ada yang lebih mungkin. Disusuin sampai Masya Allah umur 1 tahun. Bisa apa tuh biasanya? Udah bisa berjalan? Atau udah bisa merangkak, merembet, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan dia jadi besar? Apa yang menyebabkan tulangnya jadi keras? Apa yang menyebabkan dia jadi tumbuh? Susu ibu tersebut. Baru dia seperti anaknya sendiri. Baru dikatakan anak susuan. Wadhalika antakuna minal maja'ah. Berarti yang namanya persusuan yang bisa menjadikan sebagai mahram, kalau disebabkan oleh maja'ah, oleh kelaparan. Hina yakunu tiflu muhtajan ila laban. Yaitu ketika seorang anak bayi membutuhkan susu. Ketika seorang anak bayi membutuhkan susu. Fala yataqawwat bighairihi. Berarti orang ini tidak menjadi besar, tidak memiliki makanan pokok tanpa selain susu. Saya ulangi kalimatnya, kayaknya kurang pas tadi kalimatnya. Bagaimana kita terjemahkan? Fala yataqawwat bighairihi, maka dia tidak makan yang lain selain susu. Yataqawwat bukan dari kata kuat, bukan dari kata kuah, tapi dari kata kut. Apa kut? Makanan pokok. Dia tidak punya makanan pokok kecuali susu. Oleh karena itu terjadi ikhtilaf besar di kalangan para ulama. Bahkan yang rajih tidak bisa. Kalau orang dewasa kemudian diberi 1 gelas susu wanita, ibu tertentu, kemudian jadi mahram. Tidak bisa. 5 ada. Ini jawabannya. Berarti barakallahu fiikum. Saya ulangi kalimat tadi, saya tulis di papan tulis dan kalian tulis di buku kalian. Bahwa al-mahramiyah disebabkan raudha'ah. Raudha'ahnya yang menjadi mahramnya adalah minal majaah. Maknanya minal majaah adalah la yataqawwad bighairihi. Jelas? Mahramnya bisa menjadi mahram kalau ada persusuan. Persusuan yang menyebabkan jadi mahram adalah yang disebabkan majaah. Bayi tersebut membutuhkan susu. Apa maknanya membutuhkan susu? Dia tidak akan bisa tumbuh dagingnya, enggak akan bisa makan, enggak akan bisa kecuali minum susu. Baik, berarti dia sangat yahtaj, muhtajun, membutuhkan susu. Dengan kata lain, bahwa bayi tersebut tanbutul laham, tanbut al-laham, tumbuh dagingnya, mengeras tulangnya karena susu itu. Baik, kalau orang dewasa bisa? Pertama, dia sudah kuat dagingnya, sudah keras tulangnya dalam keadaan dengan sekian banyak macam makanan. Apakah membutuhkan susu? Tidak. Kedua, apakah seluruh dagingnya dia tumbuh dari susu itu? Tidak juga. Apalagi? Maka alasan-alasan ini tidak ada. Sehingga tidak menyebabkan mahramiyah. Itu yang rajih. Saya katakan tadi ada khilaf. Ada perselisihan karena satu kasus. Yang jadi dalil. Kasusnya sahih di zaman sahabat. Mungkin akan kita lewati wallahu ta'ala alam atau tidak. Yang jelas, kasus tersebut sahih. Tetapi yang rajih kasus itu khusus pada kasus tersebut saja. Gak bisa dikiaskan. Mengapa? Ada seorang anak bayi yang dipelihara oleh seorang ibu sampai besar. Setelah besar seperti ibunya sendiri akrab, tiba-tiba datang hukum hijab. Padahal selama ini sudah bersama. Maka bagaimana ya Rasulullah SAW kalau anak ini minum susunya fulan saudaraku, maka dia jadi ponakanku. Itu yang terjadi. Sehingga diberikan susu pakai gelas. Kemudian setelah diminum jadi mahram. Ini barakallahu fikum kasuistik. Apa maknanya kasuistik? Hanya pada kasus yang itu saja. Atau yang seperti itu. Mengapa? Hukum asalnya al-mahramiyah bisababir rada'ah, rada'ah minal maja'ah. Rada'ah itu macam-macam. Ada rada'ah yang tidak menyebabkan mahram karena hanya ingin mendiamkan anak nangis saja. Kan ada itu ibu-ibu lagi kumpul, lagi ngerumpi apa-apalah ya. Bawa bayi yang satu nangis, sini sini sini. Kebetulan ada yang sedang menyusui, disusuin, diem bayi tadi. Tapi apakah ketika dewasa dia jadi anak susuannya? Tidak. Pertama karena cuma sekali, tidak tumbuh daging, tidak tumbuh, tidak menjadi kuat tulangnya, hanya karena sekali nyusu. Tidak. Sehingga barakallahu fikum disebutkan di sini yang namanya mahramiyah adalah kalau persusuannya minal majaah, ketika anak tersebut membutuhkan susu. Lapar itu artinya membutuhkan sesuatu, membutuhkan makan. Nah kalau dia lapar susu, maknanya membutuhkan susu. Kapan itu? Hina yakunu tiflu muhtajan ilal laban. Yaitu ketika anak kecil itu memerlukan susu. Fala yataqawwat bighairihi. Maka dia tidak memakan makanan pokok apapun kecuali susu. Fayakunu hina idin kal juz'u minal murdi'ah. Maka ketika itu anak ini menjadi seperti anak dari ibu yang menyusui tadi. Al-murdi'ah ini. Ibu yang menyusui. Al-murdi'ah. Al-murdi'ah. Maka seperti anaknya. Karena daging yang tumbuh, darah yang mengalir, tulang yang ada di tubuhnya, semuanya dari susu ibu itu. Maka seperti anaknya. fayasiru ka ahadi auladiha, maka jadilah dia seperti salah satu dari anak-anaknya. Fatasbutul mahramiyah, maka sabitlah kemahraman. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, hati-hati, periksa kembali siapa saudaramu yang sepersusuan. Periksa kembali, yakinkan, tasabut, siapa yang benar-benar mahrammu, siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar saudaramu sepersusuan, siapa yang tidak. Jangan semua yang menyusu dari ibu tersebut adalah saudaramu. Sebab yang namanya rada'ah, yang menjadikan mahram harus karena maja'ah. Harus karena umur bayi itu umur susuan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dengan kalimat sinir rada'ah. Yang menjadikan anak jadi mahram adalah yang menyusui di umur susuan. Artinya yang dewasa enggak. Kecuali kasus tadi saja. Itu pun bukan sesekali saja. Tetapi harus sekian kali yang kira-kira tumbuh daging dengannya. Menguat tulang karenanya. Itu yang menyebabkan jadi mahram. Dan biasa orang-orang Arab ketika itu mengantarkan anak-anaknya ke ibu-ibu susuan dengan dibayar. Bayar. Seperti Rasulullah sendiri diantarkan ke kampung dan disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah dari suaminya Abu Kabsh. Ini barakallahu fikum, sampai kapan? Dari mulai bayi sampai mulai bisa bermain. Bermain. Berarti berapa tahun itu? Bisa 2 tahun. Atau 1 tahun lebih. Dikembalikan oleh keluarga Halimah Sa'diyah setelah terjadi kasus. Rasulullah SAW dengan anak kandungnya Halimah Sa'diyah bermain. Tiba-tiba anak kandungnya kembali dalam keadaan takut. Anak Quraisy itu ditangkap oleh 2 orang. Dirobek perutnya dan seterusnya dan seterusnya. Dicari oleh ibu susunya dan bapak susunya, ketemu dalam keadaan pucat pasi. Tapi gak ada bekas luka. Ditanya, apa yang terjadi padamu? Ini kejadian dalam keadaan masih di keluarga ibu susu. Berarti sudah, Masya Allah, dari bayi sampai bisa main. Yang ternyata Rasulullah SAW menceritakan, aku dirobek dadaku, diambil hatinya, dibersihkan dengan air yang mereka bawa. Dari bejana yang mereka bawa juga. Kemudian dimasukkan kembali. Kemudian tidak berbekas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ala kulli hal. Sehingga yang terjadi ketika itu adalah. Namanya susuan tidak sebentar. Lama. Bukan disusukan 1-2 kali. Mayukhud minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadar hadithi fawaid. Masya Allah jammah. كثيرة منها غيرة الرجل على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب. Pertama, kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya dan terhadap saudara-saudara yang semahram dengannya. Min mukhalatatil ajanib, cemburu kalau wanitanya, istrinya, saudarinya, anak perempuannya bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, cemburu. Berubah wajah Rasulullah SAW, langsung menegurnya, man hada ya Aisyah, siapa orang ini? Mengapa? Cemburu, karena itu haram. Jadi apa makna kecemburuan? Melihat keharaman terjadi pada istrinya, melihat keharaman terjadi pada anak perempuannya, melihat keharaman terjadi pada saudarinya, cemburu. Seorang laki-laki harus cemburu. Ada yang ingat sebuah hadis tentang kecemburuan? Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, Rasul bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, apa pendapatmu, bagaimana kalau engkau melihat istrimu dengan laki-laki lain? Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, aku akan tebas laki-laki itu dengan pedangku ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Ketahuilah, aku lebih cemburu dari Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Oleh karena itu Allah haramkan yang haram-haram. Oleh karena itu Allah haramkan yang haram-haram. Ikhwani fillah na'azakumullahu wa ikhwanut talabah. Kalian catat hadis itu, kalian cari dan kalian sebutkan riwayatnya, barakallahu fikum, sebab itu berkait dengan pembahasan kita. Ata'jabun min ghirati Sa'ad. Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu dariku. Tentunya cemburunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cemburunya makhluk. Cemburunya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Di antara bukti kecemburuan Allah, Allah haramkan yang haram-haram. Allah haramkan yang haram-haram. Dan itu disebutkan dalam hadis tadi. Kembali pada kitab. Itu faedah pertama. Seorang laki-laki harus punya kecemburuan. Tapi sekarang, kalau yang sebaliknya apa namanya? Orang yang tidak punya cemburu. Nggak ada yang tahu? Orang laki-laki yang tidak punya kecemburuan dijuluki dayus. Dal, ya, waw, sa. Dayus. Barakallahu fiikum. Disebutkan pula dalam beberapa hadis cercaan terhadap dayus. Bahwa dayus ini enggak akan masuk surga, kata Nabi. Berarti kalian cari dua hadis. Pertama hadis tentang kecemburuan Rasulullah SAW. Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Yang kedua, ancaman tentang orang yang tidak punya cemburu, yaitu dayyus. Ada beberapa hadis, silakan kalian cari satu hadis saja, kalau bisa berbeda antara satu dengan lainnya, supaya bisa saling melengkapi. Zammu, cercaan terhadap adiyasah, sikap dayyus, membiarkan kemaksiatan pada keluarganya, membiarkan istrinya sama laki-laki lain, bahkan titip istrinya sama laki-laki lain. Ini dayyus. Tolong antarkan istri saya ya ke Pekalongan. Diantarkan oleh orang yang bukan mahramnya. Lah kamu ini, astagfirullahaladzim, itu istrimu, kamu biarkan dia berjalan dengan temanmu. Ini dayyus, barakallahu fikum. Yang kedua, istafana min hadzal hadithi ayda, idza ahassa ar-rajulu min ahlihi ma yuribuhu fa'alayhi at-tathabbut qabla al-inkar. Kalau seseorang merasakan ahassa, merasakan min ahlihi, dari istrinya, dari keluarganya, ma yuribuhu, apa yang meragukan dia, fa'alayhi at-tathabbut, maka atasnya untuk meneliti sebelum mengingkari. Saya ulangi. Atasnya untuk meneliti sebelum mengingkari. Jangan main ingkar, jangan main tuduh, jangan apalagi main pukul. Melihat dia tiba-tiba di rumahnya ada laki-laki lain, langsung dipukul wajahnya, dikatakan kamu selingkuh, dasar pelacur, dan seterusnya. Astagfirullah, setelah berdarah pipinya, berdarah mulutnya, baru tahu ternyata itu saudaranya sepersusuan. Ini barakallahu fikum laisa minas sunnah. Tidak termasuk yang diajarkan dalam sunnah. Bagaimana diajarkan dalam sunnah? Tanya dulu, periksa dulu, tasabut dulu. Apa ayatnya? Nah, kalian sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Perintah untuk tabayyun. Apa tabayyun? Meyakinkan beritanya benar atau tidak. Taib sekarang sudah jelas benar di depan mata saya. Ada lagi dalil. Kalau engkau memerangi di jalan Allah, maka kata Allah, fatabayyanu. Apa itu memerangi jalan Allah? Jihad. Tapi ketika mau menebas, kamu harus pastikan kalau orang ini benar-benar kafir harbi, bukan orang yang tidak tahu menau, bukan orang sipil yang enggak ikut perang, bukan orang yang muslim ternyata dikira kafir. Hati-hati, pastikan dulu. Barakallahu fiikum. Maka dari dua ayat ini, kalau melihat sesuatu sebentar, pastikan dulu. Siapa ini? Siapa laki-laki ini? Jawab. Ah, begitu kira-kira. Ini saudaraku. Saudara siapa? Kakak. Kok bisa? Saya baru tahu ada kakak. Ini kakak saya satu bapak. Dia menikah dengan ibu yang lain di luar kota sana. Alhamdulillah, selamat kan? Boleh ketemu mahram satu bapak, cuma beda ibu. Ternyata sang suami taunya saudara-saudaranya yang dari ibu ini, dari ibu yang lain enggak tahu. Selamat. Kenapa? Karena tasabbut, karena tabayyun. Maka faedah kedua, kalau seorang suami melihat sesuatu pada istrinya sebelum dimarahi, sebelum dihukum, pastikan dulu. Tentunya sama juga dengan yang lain. Seorang guru sebelum menghukum santrinya, tasabbut dulu sebelum dihukum. Ke kantor. Ya Ustaz. Sampai di kantor langsung dihukum? Tidak. Pasti akan ditanya dulu. Apa betul kamu begini? Apa betul kamu begitu? Bersama siapa? Karena apa? Mengapa? Dan terus ditanya sampai pasti. Ini sunnah. Ini adalah sunnah. Sebab bisa jadi beritanya salah. Bisa jadi beritanya dibesarkan padahal kecil. Bisa jadi yang terjadi separuh ternyata yang diberitakan berlipat kali. Sehingga harus ada tasabut. Ini faedah kedua. Faedah ketiga. At-tasabut min sihhatir radha al-mahram wadabtuhu. Al-muharrim wadabtuhu. Harakatnya al-muharrim. Tasabut memastikan benarnya persusuan yang benar-benar memahramkan. Ar-radha al-muharrim. Persusuan yang menyebabkan kemahraman harus dipastikan. Wadabtuhu, dan juga definisinya. Dabt adalah definisinya. Yang seperti apa yang memahramkan dan yang seperti apa yang tidak memahramkan. Ternyata di dalam hadis ini hanya satu kalimat, tetapi jami' mani', maknanya sangat luas, yaitu kalimat innamar radha'a minal majaa'ah. Bahwasannya yang namanya persusuan itu dari kebutuhan. Kalau orang dewasa nyusu ngapain? Oh, kamu sudah kuat kakinya, sudah besar tubuhnya, kemudian karena hanya ingin bisa ketemu sama fulanah, hanya karena bisa ingin bisa ngobrol, bisa akrab, udah nanti saya kasih susu aja kamu ya supaya bisa teman dengan saya. Apaan? Gak ada itu di dalam Islam. Lu kan karena persusuan. Emang laki-laki tadi butuh susu? Tidak. Ya sudah. Tidak perlu. Dan kalau dikasih pun tidak jadi mahram. Baik. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin wa ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ar-radha'ah minal maja'ah itu sudah merupakan ad-dabtu. Faedah ketiga, memastikan saudara persusuan siapa? Yaitu yang benar-benar menyusu dengan persusuan yang memahramkan. Apa dobtuhu? Dobtuhu ay al-maja'ah. Apa makna lainnya? Fi sinir radha'ah, di umur-umur susuan. Ini ketika bayi. Ketika bayi. Hikmahnya, di samping anak tadi benar-benar tumbuh dagingnya, menguat tulangnya karena susu ibu tadi, itu hikmah pertama, atau itu adalah alasan pertama, illat. Yang kedua, ketika bayi disusui, maka ketika orang itu dewasa, ibu susuannya tua. Betul? Kecil fitnahnya. Sedikit fitnahnya. Hampir-hampir enggak ada. Karena sudah seperti anaknya sendiri. biasa ditimang, biasa dibersihkan, biasa dimandiin ketika kecilnya. Saya tahu mandiin kamu dari A sampai Z, dari kepala sampai kaki. Taib. Berbeda dengan yang tadi. Seorang anak muda melihat tetangganya, ibu-ibu cantik dengan menyusui, janda. Udah gini aja susunya kesini. Saya minum, jadi kayak kan bisa jadi mahram. Fitnah gak itu kira-kira? Ya fitnah. Besar fitnahnya. Sangat-sangat berbahaya. Bagi anak muda tadi kepada ibu tadi, ibu susu yang tadi, fitnah. Ibu susu tadi terhadap anak muda jadi juga fitnah. Apa bahasa Arabnya janda? Hah? Masa gak tahu? Sayyib. Sayyib. Sayyaba. Kila dikatakan kalimat sayyib dari kata wasaba, nerkam. Itu bahayanya. Oh, begitu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Jangan dekat-dekat dari orang-orang yang seperti ini. Bukan karena kejahatannya. Dia tidak jahat. Tapi fitnahnya. Sangat-sangat membuat fitnah. Sehingga orang tua dulu sering berkata pada anak-anak mudanya, jangan main dekat-dekat rumah itu. Itu rumah janda. Loh kenapa gak boleh? Udahlah, kata orang tuanya. Mau ngomong susah. Ketika anak tadi semakin dewasa, setelah menikah, paham. Oh, pantes. Dulu orang tua saya melarang untuk main di dekat rumah janda. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Jangan terlalu jauh. Fahunaka radha'un la yuharrim, ka'an la yusadif waqtar radha'al muharrim. Karena di sana ada persusuan yang tidak memahramkan. Kapan? Ka'an la yusadif waqtar radha'. Seperti pada atau tidak menepati waktu persusuan. Ka'an la yusadif. Yusadif itu bertepatan. Kalau la yusadif, tidak bertepatan. Waktu rada al-muharrim, tidak bertepatan dengan umur-umur menyusui. Umur-umur menyusu. Umur-umur menyusu itu balita ya. Atau mungkin batita. Kalau balita di bawah 5 tahun. Kalau batita di bawah 3 tahun. Atau mungkin badita di bawah 2 tahun. Karena umur susuan itu biasanya 2 tahun. Kalaupun bisa lebih, sampai paling tinggi 5 tahun. Itu namanya umur radha'ah. Sin ar-radha'ah. Kalau tidak yusadif waktu radha'ah, kalau tidak menepati waktu radha', maka la yuharrim, tidak menjadi mahram. Seperti tadi yang saya katakan, kalau dia sudah dewasa. Mengapa? Kata Nabi, laisa minal maja'ah. Karena dia bukan karena kebutuhan. Dia bukan seorang yang butuh susu. Beda dengan bayi yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Yang keempat. Anahu la budda an yakuna radha' fi waqtil hajah ila taghdiyatihi. Berkait dengan faedah ketiga. Bahwasanya harus. An yakuna radha' yang namanya menyusui adalah fi waqtil hajah. Yang namanya menyusui adalah di waktu dia membutuhkan susu. Fi waqtil hajah ila taghdiyatihi. Waktu dia memerlukan ghiza, gizi dari susu itu. Kapan itu? Umur balita, batita, badita. Fa inna ar-radha'ah min al-maja'ah. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Nabi tadi, yang namanya radha'ah itu dari maja'ah. Ketika dia membutuhkan susu, wa ya'ti tahdidu dzalik, dan akan datang nanti penjelasannya sebatas apa? Umur berapa yang dikatakan umur susuan? Adadan, dan berapa kali menyusuinya? Wa waqtan, kapan waktunya? Wal khilafu fi, dan perselisihan para ulama tentangnya insyaallah. Nanti akan dibahas beberapa masalah. Pertama, berapa kali nyusunya. Berapa kali nyusunya. Kedua, kapan waktu yang dikatakan tadi yahtaj ilal ghidha. Yang ketiga, ada perselisihan para ulama. Yang kelima, wal hikmah fi kaunir radha'al muharrim huwa makana minal maja'ah. Di antara hikmah bahwa menyusui yang menjadikan mahram itu karena kelaparan atau karena kebutuhan. Li'annahu hina yataghadda bila baniha. Karena ketika umur-umur tersebut, ketika dia menyusui susunya, maka dia muhtajan ilaihi. Pertama, dia memerlukannya. Dan yang kedua, yashibbu alaihi lahmuh. Akan tumbuh dagingnya karenanya. Yashibbu, tumbuh dirinya, dagingnya dengan susu tersebut. Wa taqawwa 'idhamuhu, dan semakin kuat tulangnya karena susu tersebut. Fa yakunu kal juz'i minha, karena dagingnya, tulangnya, darahnya dari susu ibu tersebut, maka pantas dikatakan anak ibu tersebut. Sahih? Karena dagingnya dari susu ibu tadi. Tulangnya dari susu ibu tadi, darah yang mengalir dari susu ibu tadi. Maka ibu tadi pantas dikatakan ibunya sepersusuan. Fayasiru kal kawaladiha atau kawaladin laha. Maka dia menjadi anak baginya. Taghadda fi batniha. Benar-benar dia membesar, tumbuh dari perutnya. Kalau dari perutnya kan lahir. Iya kan? Bayi anaknya, anak kandung. Taib yang kedua, kenapa dikatakan dari perutnya juga? Sama. Dari perut ibu tadi, walaupun tidak lahir dari situ, tetapi gizinya dari tubuh ibu tadi melalui teteknya, maka tumbuh dagingnya, tumbuh tulangnya, menguat tulangnya, mengalir darahnya dari ibu tadi. Maka sama. Sama-sama dari perut ibunya. Wasara bid'atan minha. Maka anak tadi menjadi bagian dari ibu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.